ka eling rumingkang ya de bumi alam dharma ukur wawayangan baik raga kaya pangawasa anas sok kasasarnya lampah nafsu mata kadukung badan anu katempuhkan diri anu kacingcirihi banglus lampahipun Semar Astra jingga dawala menuju Sempal Kapiguyon. Nyata di kampung nyingkur sisi gunung anu kasebat kampung Tumaritis Desa Kenagorowong. Leres. Kacamatan Tekarana. Alumampa. Siakan. Aing ge euy. Kaina parupa keseniannya. Heuh, da watak lamun apa manusia teh bebas untuk berkembang? Ya, jadi manusia teh harus berkembang biak. Bebas berkembang ya. Heeh, kitu jeung ngagege. Jadi ai hirup teh pan aktivitas nya. Kitu tah, lajeun aktivitas teh tempo mesin mobil ku silaing. Kabeh harirup. Garepek. Jeung aya gunana nya. Aya gunana. Tak ayeuna silaing hirup, lamun teh mah silaing ayeuna mung pulak-pulak. Cicing di lemur. Nya atawa mung mikir kumaha sangkan bisa maraban anak pemajikan teh usaha eta teh nu kitu teh paeheun disebutna teh kurung batok kitu nya ku uleun nu matak cing apa ari hirup neangan naon jeung paeh neangan naon da ceuk akang naon ha ceuk akang neangan naon tah ari hirup teh sabenerna mah euy neangan liang liang naon ya kan ari paeh neangan elap. Gerape pikir ku cilik. Pake tama tama. Pokona mah naon dipikirna kudu jenius bakal ngarti. Goreng-goreng keluaran ti UI. Goreng-goreng oge anu mikirna teh IQ-na 50 ka luhur. Abi ge apa? Sakara bakal seuri. IQ-na kana pamoa seuri paling geus melong eh. Tah dewek mah hayang seuri teh kudu melongna. Heeh mikir. Urang ari ka hartina mah ka harti ngan ngedalkeun berat. Ah eta cing lego geus jono anak. Heuh da urang mah urang Sunda lain. Urang Sunda dari luar siap urang mah. Atuh da aing ngaran. Ngaran-ngaran urang Sunda mah euy ciri khasna teh cawokah. Garapek taroskeun ka padana setia. Ih murukna teh. Bener cawokah urang Sunda mah. Cawokah jar orang cawokah urang. Jar orang cawokah urang Sunda teh ciri khasna teh. Hayu teh cawokah teh teu. Nya. Hayu teh cawokah teh pan teu rame. Jeung aing oge. Ya ayeuna mun aya dina TV nya dina TV aya naon teh kata berkait kata berkait aya dina TV teh kata berkait aya memang na marukana eueuh dina urang Sunda baheula mana aya kitu aya baheula ge kitu or ari silaing barudak keur urin di buruan teh kata berkait teh sok digunakeun barudak sore-sore geuning memeh init ngaji ngarariung barudak awe boh barudak lalaki barudak baong oge sok aya. Ya, seperti pemanah heeh anu sasalimpetan, anu galah, anu gatrik, anu congkak, anu parepet jengkol jajahean, kadempet. Kadempet jengkol jajaretean. Ya, ambil-ambilan truk-truk hayam jamantu. Nggih, sia anu diambil sing horeng Pak RT. Sano diambil kami mah teu boga incu boga ge anak si buta. Saha nu diambil teu boga anak minantu aya oge anu petot panloba teh kitu teh. Heh ta kata berkait teh aya baheula ge. Aya kata berkait teh nyaeta nuluykeun bahasa tungtung. Bahasa tungtung. Nya. Jadi kata berkait teh nuluykeun bahasa tungtung. Bahasa tungtung. Dina TV ayeuna panjarah di duit batur mah. Na ai di urang teu jaradi. Sebab teu mikir. Padahal eta kene eta kene. Padahal eta kene eta kene seperti tina ayang-ayang gung. Tak si gungna teh dituluykeun. Heeh. Ayang-ayang gung gung goongna rame. Menak tiwas tanu nu jadi wadana. nah maneh kitu tukang olo-olo loba anu giruk ruket jeung kumpeni niat jadi pangkat katon kagorengan gantos kang jeung dalem lempah lempih lempong ngadu pipi jeung nu ompong hebat lo ya teh nulikeun bahasa tungtung engkung enak tungtungna eta make jeung ngadu pipi jeung nu kemu lain teh eleh kesenian kang teh eleh kesenian ayeuna ku teh eleh dalamun dironjatkeun mah grepek tuluy urang kreatif ditingkatkeunnya kan hayang teh nya tuluy temal deui ku rombongan saurang deui ning awewe ti pipir daratang bari ngaraleut bari mawa pacar ingin ngabeureuman kuku oh nya pacar geuningan dipekprekan tadi bek beungeut beureum teh gara-gara dinya di pacar pan batur mun di pacar teh kuku kada dek di pacar kuku mah da kukuna eueuh nya kapaksa macar beungeut akang mah lain di pacar meureun cacar tong sok kitu ah nya yeuh tema kuno sia urang deui. Mah teh kan. Gining bas kalimah gobas, bas komodah lemareun, reuneuh 7 bulan lantaran dikompa parat kana dada, dahar sangungeunah, naheun dicileuncing, cingok meunang ngodok, dokda kaos nu gempeur, beureum di tengah sawah, wahai tukang bajigur, guru sakola desa, saban poe ngajar, jarum batu tulis, lisung marabae kawat, wates awi komeng, mengkol ka jalan gede, deon, deon, jang de de tumpak balon deh sayangnya lain aralusnya kan nyara rambung aralus baheula ge nya tah barudak keur arulin kitu teh pa adu-adu ari kitu kan naon pa adu-adu naon teh pa alus-alus nu kitu bae kata berkait pa alus-alusnya nyung pan budak baong bari bari teu di baju calana wungkul we jeung calana logor ning heueuh leho ngamai ngaranna teh si Sadul heueuh ai nyusut leho teh geuning lain ku lamak ku leungeun ku pigeulangna barabai teh kana pipi heueuh dina pipi teh garing gini kaanginan teh mareklekan heueuh tiga kerak heueuh kitu tah tuluy manehna ngomong no cenah da ulang ge bisa pilan nu kitu cenah kata berkait cingsok cenah sia Sadul cingsok sok cenah dengekeun ku maneh kumaha cenah maneh cingsok oh bahasa tungtung dituluykeun da bisa ulang oge ulang bari barabai teh telehona teh lain disingsiringkeun kalah disegrok deui ada ngaranna ge si Adul kumaha cenah kumaha tah da ulang ge bisa cenah sok dengekeun ku maneh lamun ulang atos kawin win cik hiji-hiji jimat urang larangkeun ti hareup reup peuting si Nyai Sare rek kumaha urang eta ge gersok gersok balikan deui balikan deui tapi kudu dilaguan pelog anu satengah ada tering setengah kedengaran sabab ieu teh bari dipuisikeun oh sajak bari disajakeun da si Sadul teh bari namprak ka awang-awang heueuh bari munajat marukana meureun pangairan teh di awang-awang ayo pangeran rasok lain make jeung kudu dipiring sagala dipiring ku pelong halus mah rasok abeh kajiwaan sok demitian deui nu matak lamun kajiwaan mah maraneh oge sarerea panayagan gara ka rumah sakit jiwa rasok dengekeun ku maneh urang dek kata berkait seperti maneh tadi cingsok cingsok cingsok aduh beri namprak si Adul teh ka luhur panon mulan peureum beuntah lamun urang atos kawin wincik hiji-hiji jimat urang rarangkeun ti hareup reup peuting si Nyai Sare rek kumaha urang rangkul cing tarapti tinggara raina nah bet emut mutiara na kate embong bongkok lalaunan bari antekeun si badu dudut tali kutang tangkep kana susu suaikeun sampingna nahabet bala.